Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin, sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Insyaallah firman-firman Allah ini akan menemani kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ya'tikum bihillahu insyaa wa ma antum bimu'jizin. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ini kita menyimak para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar menyampaikan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi berkaitan dengan surah Hud yang kita masih dalam pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan dialog yang terjadi antara Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya. Ada yang beriman tetapi tidak banyak jumlahnya dan lebih banyak yang kafir. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita bahas hari ini masih sangat berkaitan erat dengan kaji kita pada hari yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk menjawab pada pertemuan yang lalu. Kaum Nabi Nuh ya telah mengatakan kepada Nabi Nuh, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, datangkan kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Inilah yang kemudian dibantah oleh Nabi Nuh. Tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengatakan, innama ya'tikum bihillahu insya'a. Ya, hanya Allah lah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, ini akidah yang paling mendalam. Al-khauf war-raja dalam diri seorang muslim itu hanyalah dia kaitkan atau dia pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat dia berharap dan tidak ada yang dia takuti di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah di dalam ayat ini Nabi Nuh menegaskan bahwa yang mendatangkan azab, yang menurunkan azab atau yang memberikan manfaat dan kenikmatan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah wewenang daripada Nabi Nuh alaihi salam sekalipun beliau adalah seorang rasul yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, azab yang turun itu pun ya tidak serta-merta sebagaimana yang juga sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, begitu dikatakan begitu dia turun, boleh jadi berselang waktu yang begitu panjang. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu tergantung kepada masyiatullah. Insya'a, apabila Allah berkehendak. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, sekalipun selayaknya kaum itu sudah ditimpa azab karena kekufuran, karena kemaksiatan yang sudah begitu menyebar di tengah-tengah mereka, tapi Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi di sini juga kita melihat betapa Nabi Nuh yang menggantungkan segala sesuatu apa yang terjadi di alam semesta ini kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sama sekali tidak dapat mengatur Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat memaksa Allah. Manusia tidak dapat memerintah, tetapi sebenarnya dialah yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itulah yang sebenarnya meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kaitkan kepada ibadah kita yang setiap hari kita lakukan dan insyaallah sebentar lagi atau baru sebentar tadi kita melaksanakan salat, maka di dalam salat kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah Ummul Quran di mana di dalamnya kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon dan hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon. Jadi manusia tugasnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah-Nya dan tidak dapat mengatur Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, ini prolog dari saya. Di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang insya Allah akan menambahi penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 33 ini merupakan dakwah kebaikan yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini merupakan dakwah kebenaran, karena jidal yang disampaikan para nabi itu adalah menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan bagi umatnya, bukan ada niat mau menang dan menjatuhkan pihak lawan, tidak. Dakwah yang disampaikan Nabi Nuh dalam ayat 33 ini bermuatan rahmat, penuh kasih dan sayang. Bagaimana tidak? Karena Allah mengatakan, kalaulah, karena Nabi Nuh berkata melalui ayat ini, kalaulah benar-benar kamu meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala, coba pikir sekali lagi. Karena saya sebagai manusia tidak dapat mendatangkan azab, tetapi Allah jika berkehendak maka azab itu akan turun. Dengan satu catatan, kalau azab Allah itu turun, maka kamu tidak akan dapat lepas dan lari darinya. Jadi ini merupakan dakwah yang sangat bermuatan kasih dan sayang, dan ini sangat menenteramkan bagi umat Islam, para da'i, para mubalik, bahwa sebenarnya dia tidak harus bermusuhan dengan rakyatnya, dengan mat'unya, dengan orang-orang yang diajaknya, tetapi sebenarnya lebih dekat bagikan Nabi Nuh dengan kaumnya. Walaupun kaum Nabi Nuh ingin berusaha menjauhkan diri mereka dari Nabi Nuh, tetapi sebagai Nabi, Nabi Nuh tetap berusaha untuk lebih dekat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Begitulah kita menemukan 950 tahun itu adalah masa tenggang yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Nuh untuk bertobat kapan dan di mana saja mereka mau, sebelum sampai laut, sebelum sampai air bah naik, sehingga tidak ada kata untuk bertobat. Kita menemukan dalam kisah yang lain bagaimana Nabi Nuh sampai detik-detik air ingin menenggelamkan anaknya, Nabi Nuh masih tetap berkata kepada anaknya, wahai anakku irkam ma'ana, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naik kepadaku. Kalau kamu naik itu adalah konsekuensi bahwa kamu telah bertobat kepada Allah dan menerima ajaranku. Tetapi pada saat itu anaknya juga tidak mau, maka bayangkan 950 tahun tambah masa detik-detik terakhir juga tidak mau, maka tenggelamlah anak Nabi Nuh dan tenggelamlah kaum Nabi Nuh. Jadi di sini merupakan dakwah penuh rahmat, dakwah penuh kebenaran, dakwah penuh kebaikan, dan di sisi lain ini adalah aplikasi dari pemahaman tauhid. Jadi tauhid itu bukan saja suatu hafalan, bukan saja sekedar ucapan lidah la ilaha illallah, tetapi suatu pemahaman bahwa bila Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menghambat kehendak Allah, dan bila Allah berkeinginan, tidak ada yang dapat menghambatnya, dan bila Allah mencegah, tidak ada dapat yang dapat melaksanakan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman dari aplikasi dari pemahaman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita melihat dari segi sisi bahasa ayat ini, tidak ada menunjukkan azab itu sendiri, tapi dia dikategorikan adalah dalam bentuk azab, yaitu ketika Allah berfirman qala innama, ma di situ apa saja yang berbentuk. Jadi bukan air saja, tapi seluruhnya yang akan menghancurkan kehidupan manusia itu, karena Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan azab tersebut. Nabi Nuh sendiri pun tidak mengetahui pasti. Kalaupun sudah dekat Nabi Nuh merasakan, tapi juga Nabi Nuh tidak mengetahui jenis azab tersebut. Maka disampaikanlah dengan kata innama ya'tikum bihillah. Agar apa? Agar betul-betul orang mendengar peringatan tersebut, memang betul-betul mereka akan lari dan bersiap-siap untuk lari dari azab yang Allah turunkan itu. Tapi sayangnya di akhir ayat ini Allah berfirman menutupi ayat dari surah Hud ayat 33 ini, wa ma antum bimu'jizin, ini adalah menandakan bahwasanya mereka itu tidak akan lepas, tak akan bisa melepaskan diri dari azab api neraka atau azab yang Allah turunkan itu. Jadi kalau kita mendengarkan ayat ini, berarti apapun kalau sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang akan harus, seharusnya orang-orang itu akan harus bersiap-siap. Kenapa? Karena Allah sendiri yang tahu dan mengetahui azab itu turun kapan, dan jenis azab itu tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena dipakai dengan kata-kata innama. Begitu San ya. Jadi kata-kata ma ini apa saja, baik itu angin, baik itu badai, baik itu air, segala macam kegelisahan yang datang kepada kita, yang mana kita tidak mampu mengendalikan hati kita itu, sehingga tambah jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemampuan kita itu, yaitu wa ma antum bimu'zizin, maka kita akan kembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur ini semuanya. Ya, Ustaz Gizan. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Fajrul tadi dan Ustaz Zainal sebelumnya tentang betapa Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Nuh, lewat pernyataan Nabi Nuh yang kemudian direkam di dalam Al-Qur'an ini sebagai ibrah bagi umat yang membaca Al-Qur'an pada masa berikutnya, ini menjelaskan kepada kita bahwa azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Oleh karena itulah jangan pernah kita menantang Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan azabnya. Karena sesungguhnya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekecil apapun dia tidak mampu kita untuk menahannya, dan kita tidak mampu untuk menguasai diri kita. Bukankah di dalam Al-Qur'an misalnya kita dapat melihat betapa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan azab kepada suatu kaum di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kutu sehingga seluruh apa yang ada di tempat mereka itu berkutu. Dibuka sangi nasi berkutu, begitu juga ya tubuh berkutu, di mana-mana kutu. Nah, begitu juga kemudian Allah menurunkan qadha' ya, dhafadhi' ya, kodok didatangkan di mana-mana, kodok di dalam air, kodok di mana-mana sehingga tidak ada air bersih. Dan begitu juga Allah menurunkan darah sehingga seluruh sesuatunya itu berbau amis, berbau darah. Jadi sekalipun kecil azab itu, misalnya ada suatu penyakit kecil di dalam tubuh kita, maka itu semuanya tidak mampu kita untuk menahannya dan kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita. Maka daripada itu, sebelum azab itu datang, maka mawas dirilah kita, jagalah diri kita dengan senantiasa taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketaatan itulah akan mengantarkan diri kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kemaksiatan itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan dalam ayat ini bahwa yang menurunkan azab itu adalah Allah, dan begitu juga Allah lah yang memberikan kenikmatan dan manfaat. Kemudian yang kedua, bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, manusia tidak mampu menghadang, menghalang, mengelak dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyiatullah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat disampaikan dari surah Hud ayat ke-33 hari ini. Semoga bermanfaat kiranya, khususnya bagi kami yang di studio. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Fajrul Haq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.